Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir sebelumnya tentang inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Jadi yang termasuk dari nawasikh mubtada dan khobar sesudah kana, yakni inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Karena sudah disampaikan bahwasanya inna dan saudara-saudaranya mereka menasabkan isemnya dan merafa'kan khabarnya, ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Jadi hukumnya berkebalikan dengan kana, ya, jadi kalau kana menasabkan merafa'kan isem, menasabkan khabar, kalau inna ini menasabkan isemnya, ya. Jadi inna dan saudara-saudaranya dia menasabkan isemnya dan merafa'kan khabarnya. Kemudian inna dan saudara-saudaranya ini ada 6 harf, 6 kata, yakni inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Itu ya. Mana juga sudah dijelaskan maknanya masing-masing. Sekarang kita lanjutkan saja yang berikutnya, tadribun 'alal i'rabi. Latihan pada i'rab inna dan saudara-saudaranya ini. Dalam ayat di surah Al-Baqarah, innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurun rahimun. Inna adat taukidin, inna adalah kata untuk taukid. Adat itu artinya alat, ya, secara bahasa alat untuk taukid atau kata yang digunakan untuk taukid, untuk menguatkan, ya, makna kalimat tersebut. Tansibul mubtada'a, inna itu menasabkan mubtada, wa tarfa'ul khabara dan merafa'kan khabar. Jadi asalnya mubtada khabar Allahu ghafurun rahimun, kemudian inna masuk, maka dia menasabkan mubtada tersebut, ya, menjadi innallaha, ya, dan merafa'kan khabarnya ghafurun rahimun. Allaha alismul karimu, isim yang karim, isim yang mulia, atau lafzul jalalah ini. Allaha ismuha, sebagai isim dari inna, mansubun, mansub, bi inna, dengan sebab inna. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ghafurun, khabaru inna, ghafurun, sebagai khabar dari inna, marfu'un bi inna, marfu' dengan sebab inna. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Rahimun khabarun tsanin, rahimun ini khabar yang kedua. Jadi khabar itu boleh lebih dari satu jumlahnya, lafadznya tidak dibatasi, boleh lebih dari satu, tidak harus satu. Ini seperti di sini, rahimun ini khabar yang kedua. Marfu'un biha, marfu' dengan sebab inna. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu ala akhirihi, tanda rafa'nya dhammah yang nampak pada huruf akhirnya. Ini contoh yang lain, ka'annal mabara lu'lu'un, hujan itu seperti mutiara, lu'lu'. Ka'anna adatu tashbihin, ka'anna ini alat untuk tashbih, kata yang digunakan untuk tashbih, menunjukkan penyerupaan atau keserupaan, ya, sesuatu menyerupai yang lain. Ini tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara, menasabkan mubtada' dan merafa'kan khabar. Al-matara ismuha mansubun biha, al-matara itu sebagai isim dari ka'anna, mansub dengan sebab ka'anna tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Lu'lu'un khabaruha marfu'un biha, lu'lu'un khabar dari ka'anna, marfu' dengan sebab ka'anna. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Berikutnya, dalam ayat yang lain, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala menyatakan di surah Al-Maidah, ya'lamu annallaha syadidul iqabi. Ketahuilah oleh kalian bahwa atau sesungguhnya Allah itu maha sangat siksanya, amat pedih siksanya. Anna, ya, dengan fathah hamzahnya, ya, anna harfu taukidin adalah huruf taukid, ya, yang syibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara, menasabkan mubtada' dan merafa'kan khabar. Allaha alismul karimu ismuha, isim karim ini adalah isim dari anna, mansubun biha, mansub dengan sebab anna. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi, tanda nasabnya fathah yang nampak pada huruf akhirnya. Syadidu khabaruha, syadidu ini sebagai khabar dari anna, marfu'un biha, marfu' dengan sebab anna. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi, tanda rafa'nya dhammah yang nampak pada huruf akhirnya. Ini. Jadi khabaruha marfu'un biha, ha di sini dhamir ha, ini kembalinya ke anna tersebut. Jadi lafaz ini dihukumi muannas. Anna, inna ini harf, ya, ini dihukumi muannas sehingga digantikan dengan dhamir yang muannas. Ismuha, khabaruha, marfu'un biha dan seterusnya. Ini ya, satu tambahan faedah seperti itu. Ya, kemarin juga sudah dinyatakan inna dan saudara-saudaranya itu termasuk harf, ya, artinya bukan isim dan bukan fi'il. Ya, kalau kana dan saudaranya itu fi'il, tapi kalau inna dan saudara-saudaranya itu adalah harf. Ini. Sehingga tadi dikatakan harfu taukidin, ya, huruf taukid. Kita lanjutkan yang berikutnya pada contoh yang lain. La'allal habiba halikun. Ya. Al-habib, orang yang dicintai, halikun, celaka. Di sini menggunakan la'alla. Apa makna la'alla di sini? Harfu tawakku'in, adalah huruf tawakku'. Ya. Jadi kemarin dijelaskan la'alla ada dua makna, taraji dan tawakku'. Ya. Kalau taraji mengharapkan itu terjadi, terwujud. Tapi kalau tawakku', berharap itu tidak terwujud, tidak terjadi. Atau dengan kata lain apa, khawatir atau cemas. Jadi di sini la'alla bukan kemudian mengharapkan orang yang dicinta itu celaka, tapi di sini justru mengharapkan orang yang dicintai tidak celaka. Ini la'allal habiba halikun, semoga tidak apa, orang yang dicinta itu tidak celaka. Jadi artinya demikian, ya, semoga yang orang yang dicintai itu tidak celaka. Walaupun tidak ada harfu nafiyahnya di sini, tapi dari makna la'alla yang menunjukkan makna tawakku', ya, tadi dalam bahasa Indonesia, ya, diungkapkan dengan lafaz seperti itu. Untuk menunjukkan makna tawakku' itu tadi. La'alla tersebut tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara. La'alla menasabkan mubtada' dan merafa'kan khabar. Al-habiba ma ismu la'alla, isim dari la'alla, mansubun biha, mansub dengan sebab la'alla tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Halikun khabar, halikun khabaruha marfu'un biha, halikun khabar dari la'alla, marfu' dengan sebab la'alla. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirihi, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya. Laitani kuntu ma'ahum. Laitani kuntu ma'ahum. Seandainya aku ini dulu bersama mereka. Seandainya aku ini dulu bersama mereka. Kuntu ini kana. Kana bertemu dhamir ta sebagai fa'il menjadi kuntu, ya. Dan di sini bentuk maudhi, ya, jadi menunjukkan keadaan di waktu lampau, ya. Laitani kuntu ma'ahum, seandainya dulu aku bersama mereka. Laitani, laita harfu tamannin. Laita adalah huruf tamanni, ya, tamannin, ya. Ini di tanwin, ya. Harfu tamannin, huruf tamanni, menunjukkan makna tamanni, menganggankan sesuatu ya, yang tidak mungkin atau mustahil atau sangat sulit untuk terjadi. Yang sibul mubtada'a, menasabkan mubtada wa yarfa'ul khabara, dan merafa'kan khabar. Wa nunu lil wiqayati, nunnya untuk wiqayah. Laita ni, jadi di situ ada laita kemudian bersama dengan nun, baru kemudian ya. Ya. Jadi laita, kemudian nun, kemudian ya. Jadi diuraikan seperti ini. Laita ni. Tadi laita itu huruf tamani yang termasuk saudara dari inna. Kemudian nunnya al lil wiqayati, untuk wiqayah. Artinya apa? Dia untuk menjaga ya, haraf ini tidak kasrah karena bersama dengan ya mutakallim ya. Jadi ya-nya ini kan ya mutakallim, jadi setiap kata yang bersambung dengan ya mutakallim itu mengharuskan huruf yang bersambung dengan ya harus di kasrah ini. Sehingga untuk laita dia tidak bisa langsung di kasrah, tidak langsung menjadi laiti, tetapi harus dihubungkan dengan nun dulu sehingga menjadi laitani. Nah, nunnya itu disebut dengan wiqayah, jadi untuk menjaga supaya kata ini tidak tanwin. Wal ya'u, kemudian ya'nya, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni, dhamir muttasil mabni dengan sukun, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Ismu laita sebagai isim dari laita, karena dhamir itu mabni maka tidak bisa marfu, tidak bisa mansub ya, tidak dikatakan mansub atau tidak bisa nasab, sehingga yang nasab hanya mahalnya, hanya tempatnya saja, lafadznya tidak bisa mansub tetapi hanya mahalnya, tempatnya saja ini. Kemudian kuntu, pada kuntu kana fi'lun madhin naqisun, kana fi'il madhi naqis mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, littisalihi bi dhamirir raf'il mutaharriki, bersambung karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Jadi kana bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, ta yang dhamma. Nah, karena demikian maka apa? Nunnya di sini yang semula fathah dia harus sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ini. Ya, harus disukun. Jadi fathahnya tidak bisa. Nih. Kemudian karena ini juga sukun ya, alifnya sukun, maka ini dihilangkan. Tidak bisa dua huruf sukun bertemu, dihilangkan, kemudian harokat kafnya berubah menjadi boma, sehingga menjadi kun tu, ni ya, seperti itu. Nah, di sini kun tadi ya, mabni alas sukun, dia mabni dengan sukun ini, kun tu, kemudian taknya bomir. Wahia tarfa'ul mubtada'a, kana ini merafa'kan mubtada. Watansibul khabara, dan menasabkan khabar. Hukum kana sebelumnya ya, kana merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Kemudian atta'u, ta'nya dhamirun muttasilun, dhamir muttasil mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in, dia mabni dengan dhammah, kuntu mabni dengan dhammah, fi mahalli raf'in, berada pada tempat rafa', ismu kana, ini sebagai isim dari kana ini ya. Ini kana, isim kana ini, dhamir ta' ini. Dan tadi sekali lagi ini dhamir, maka tidak bisa dirofak secara lafad, maka yang rofak hanya mahalnya ya, fi mahalli rof'in, tempatnya saja, kedudukannya saja yang rofak, lafadnya tidak bisa dirofakkan. Kemudian ma'ahum, ma'a dhorfu makanin, ma'ai dhorf makan, mansubun ala dhorfiyyati, mansub dengan sebab dhorf ya. Jadi ma'a itu sebagai dzaraf makan, maka dia mansub dengan sebab dzaraf tersebut karena dia menjadi dzaraf dalam kalimat ini. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak ya, ma'a ini ya. Al-ha'u, kemudian haknya pada ma'ahum, haknya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi, dhamir muttasil mabni dengan dhammah, fi mahalli jarrin, pada tempat jar. Kenapa? Mudhaf ilaih dari ma'a. Jadi mudhaf ilaih dari ma'a sehingga dikatakan fi mahalli jarrin. Ya. Kenapa tidak majrur? karena ini dhamir mabni, ya, tidak dikatakan majrur, tidak bisa berubah, tapi mahalnya saja, ya, jadi fi mahal li jarrin. Khobaru kana dzarfi, ini khobar dari khobaru kana, khobar dari kana, afwan, ya. Jadi ha tadi lomr ha itu sebagai khobar afwan titik ya tadi, jadi dhamir muttasil mabni dengan dhammah fi mahali jarin, sudah selesai ini titik. Kemudian tadi kan kana ya, khobaru kana adzarfu afwan, khobar dari kana ini adalah dzaraf. Jadi tadi kana udah memeretak sebagai isim kana, kemudian khobarnya adalah dzaraf ma'a tadi ya. Ya, pada dzaraf ma'a ini sebagai khobar dari kana. Jadi khobaru kana adzarfu, khobar dari kana adalah dzaraf tersebut, ma'a tersebut, itu sebagai khobar dari kana. Kemudian wal jumlatu min kana wasmiha wa khobariha, kemudian kalimat yang tersusun dari kana, isim kana dan khobar kana ini, ya, kalimat ini ya, kana, isim kana dan khobar kana, fi mahalli raf'in, semuanya ini berada pada tempat rafa', khobaru laita, sebagai khobar dari laita tadi. Ini, jadi laita, isim dari laita itu dhamir ya, khobar dari laita, jumlah fi'liyah. Ya, fi'ilnya naqis ya, jumlah fi'liyah yakni kuntu ma'ahum. Ya. Karena kana termasuk fi'il, sehingga ini tetap dihukumi jumlah fi'liyah. Ya. Ini jadi khobar dari laita itu berupa jumlah fi'liyah yang tersusun dari kana, isim kana dan khobar kana. Ini. Jadi masih seperti pembahasan pada khobar terdahulu, pada mubtada khobar, di mana jenis-jenis khobar itu ada beberapa macam, salah satunya berupa jumlah fi'liyah. Maka di sini juga tetap ya. Jadi pada kana, pada inna ya, yang menjadi khobarnya masing-masing juga sama dengan khobar dari mubtada. Artinya bisa berupa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau dzaraf atau jarum majrur ya, ataupun khobar mufrad itu. Kemudian fa'idatun, ada satu fa'idah. Yajuzu ayu akhara ismu kana wasmu inna, bolehnya mengakhirkan, bolehnya diakhirkan isim kana dan isim inna. Jadi isim kana dan isim inna itu boleh diakhirkan. Ya. Isim dari kana dan isim dari inna itu boleh diakhirkan. Artinya apa? Khobarnya mendahului, khobar kana mendahului isim kana, khobar inna mendahului isim inna. Kapan? Bagaimana? Idza kana al-khabaru dzarfan aw jaran wa majruran. Jika khobar dari kana ataupun khobar dari inna itu berupa dzaraf atau dan atau berupa jar wa majrur. Jika khobarnya itu berupa dzaraf atau jar wa majrur, maka boleh isim kana ataupun isim inna itu mendahulu, itu diakhirkan, kemudian didahulukan khobarnya tersebut. Mislu, contoh qaulihi ta'ala, ucapan Allah ta'ala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman itu, di surah Ar-Rum. Haqqan, khobaru kana, haqqan dalam ayat ini sebagai khobar dari kana, muqaddamun didahulukan, khobar dari kana didahulukan. Wa nasru ismuha, kemudian lafad nasru ini sebagai isim dari kana diakhirkan, ini boleh ya. Kenapa ya, ya di sini haqqan ya khobar mufrad ya, ini tetap boleh demikian. Kemudian contoh yang berikutnya, inna zaidan fil baiti, sesungguhnya Zaid ada di rumah. Al khabaru fil baiti, khabarnya adalah al fil baiti. Yajuzu an taqaddimahu fataqula inna fil baiti Zaidun. Khabar ini inna fil baiti Zaidan, afwan, inna fil baiti Zaidan. Jadi khabar ini boleh mendahului isimnya. Sehingga engkau katakan inna fil baiti Zaidan. Fil baiti khabar dari inna, mendahului isemnya, yakni Zaidan. Baik. Qala Allah Ta'ala, contoh berikutnya di ayat surah Ali Imran ayat ke-13. Inna fi dhalika la'ibratan. Ya. Hadhihi fa'idatun muhimmatun. Ini adalah faedah yang penting. Yajuzu taqdimu khabari kana ala ismiha. Bolehnya mendahulukan khabar kana daripada ismnya. Wa yajuzu taqdimu khabari inna ala ismiha. Dan boleh pula mendahulukan khabar inna daripada ismnya. Ini idza kana dzarfan aw jaran wa majruran. Jika khabar itu berupa dzaraf atau berupa jar wa majrur. Ya, dalam contoh ayat tadi ya, inna fi dzalika la'ibratan. Fi dzalika ini khabar dari inna berupa jar wa majrur didahulukan. Kemudian la'ibratan, ibratan ini isim dari inna mansub dengan fathah, ini diakhirkan. Ini. Jadi boleh demikian. Baik. Juga seperti dalam ayat inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ma'a itu dzaraf, khabar dari inna didahulukan. Kemudian yusran itu isim dari inna, ya, diakhirkan. Jadi boleh demikian keadaannya, boleh dibalik. Contoh yang berikutnya, inna indaka malan, sungguhnya engkau ada harta. Sahihun ini benar. Indaka, inna indaka malan, khabarnya inda didahulukan daripada isemnya, malan. Kemudian kalimat yang bentuk yang lain, inna malan indaka. Ya, malan isim dari inna didahulukan, indaka khabar dari inna diakhirkan. Sahihun ini juga benar. Ya, jadi tadi hukumnya boleh. Yang artinya boleh apa? Ya boleh didahulukan, tapi boleh pula tetap diakhirkan. Jadi tidak harus didahulukan, tidak, tapi boleh. Boleh didahulukan atau boleh juga tetap diakhirkan. Ini. Contoh yang lain, inna fil baiti Zaidan, sahihun ini benar. Inna Zaidan fil baiti, sahihun ini benar. Ya, kana Zaidun qa'iman, sahihun benar. Kana qa'iman Zaidun, sahihun ini juga benar. Jadi kalau hukumnya boleh, ya juz, ya maka ya boleh seperti itu dan boleh pula seperti hukum asalnya. Ya, tinggal memilih. Ya, itu kalau disifati atau dinyatakan hukumnya yajuz atau jaiz atau boleh, sehingga semuanya benar. Dari contoh-contoh ini tadi, isim dari inna ataupun isim dari kana itu didahulukan, itu ya benar. Kalau itu diakhirkan juga benar. Ini. Contoh yang berikutnya, kana qa'iman zaidun, kana fi'lun madin naqisun. Kana adalah fi'l madi naqis. Yarfa'ul mubtada wa yansibul khabara, merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Qa'iman khabaru kana muqaddamun, khabar dari kana muqaddamun didahulukan. Mansubun biha, mansub dengan sebab kana. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Zaidun ismu kana, Zaidun ism dari kana, muakhkharan diakhirkan. Marfu'an biha, marfu' dengan sebab kana. Wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Dan contoh yang berikutnya, inna fi dhalika la'ibratan. I'rabnya, inna harfu taukidin wa nasbin. Inna adalah huruf taukid dan huruf nasab. Mabaniyun 'alal fathhi, mabani dengan fathah. La mahalla lahu min al-i'rabi, tidak ada tempat i'rab padanya. Jadi untuk innanya sendiri tidak mempunyai tempat i'rab. Ini. Fi dzalika jarun wa majrurun. Fi dzalika ini jar wa majrur, muta'alliqan bi mahdhufin. Terkait dengan sesuatu yang dihilangkan khabaru inna sebagai khabar dari inna. La'ibaratan ismu inna mu'akhirun, ism dari inna mu'akhir diakhirkan. Walamu litaukidi. Kemudian pada pada lafad ini la'ibaratan ada lam di awalnya, itu lam ini untuk taukid. Ya, jadi boleh memasukkan lam taukid pada ism dari inna seperti ini. dan di sini untuk yang nakirah ya, la ibaratan. Ini. Dari beberapa contoh ini, latihan tentang inna, ada yang ditanyakan? Kembali ke yang tadi ya, yang laitani kuntu ma'ahum. Ya. Satu kalimat itu bisa bermacam-macam fungsinya ya. Dalam arti tadi ma'ahum kan jadi khabarnya. Karena. Heeh. Sebenarnya terus karena sendiri sebagai khabarnya. Laita. Iya, bisa. Jadi bisa kayak tumpuk-tumpukan seperti itu ya. Iya. Ya tumpuk-tumpukan ya. Bahasa mudahnya seperti itu ya, tumbuh-tumbuhan, atau kalau dalam bahasa Indonesia bertingkat itu ya. Nah, itu bisa. Ya, inna sendiri mungkin juga nanti bisa demikian. Ya. Di satu tadi mungkin bentuk inna beserta isim inna, khabar inna kan ada hukumnya sendiri, tapi keseluruhan nanti inna beserta isim inna dan khabarnya bisa jadi dalam kalimat yang lebih apa? Yang lebih panjang dan yang lebih utuh, mereka kedudukannya bisa sebagai maf'ul bih misalnya, atau bisa sebagai apa ya, yang lain itu bisa. Jadi semacam bertingkat bertumpu itu bisa. Jadi tidak apa berdiri satu apa satu kalimat itu tak tidak, tapi itu bisa jadi satu kalimat itu menjadi bagian dari kalimat yang lebih besar, lebih yang lebih panjang, yang lebih utuh. Intinya itu ya, jadi satu kalimat menjadi bagian dari kalimat yang lebih panjang. Jadi satu kalimat punya kedudukan tersendiri, mungkin sebagai khobarnya, mungkin sebagai maf'ul bih, mungkin sebagai fa'il, mungkin sebagai apa, dari kalimat yang lebih panjang yang menyertai itu tadi. Itu bisa demikian. Tidak hanya kana, tadi mungkin ada inna, dan mungkin yang lainnya juga demikian. Ini contoh-contoh yang ditunjukkan masih sederhana, masih ya tadi paling baru satu tingkat dua tingkat seperti itu tadi ya. Ini nanti kalau sudah apalagi dalam ayat-ayat Al-Qur'an tuh ya, itu banyak yang bertingkat-tingkat, kemudian susunnya juga berbolak-balik ya. Bisa jadi seperti tadi, isim dari innanya diakhirkan, khabarnya didahulukan, isim dari kana diakhirkan, khabarnya didahulukan ya. Bisa jadi demikian, dan banyak contoh-contoh yang semacam itu. Atau mubtada khabar, khabarnya didahulukan daripada mubtadanya, bisa demikian. Itu ya. Sebagai apa ya? Coba nanti buka secara acak mushaf, kemudian baca 1-2 ayat, coba di Arab dibaca ini kedudukannya apa, bagaimana ya. Mungkin ada yang mudah, ada yang bisa langsung kita i'rab dengan mudah, hanya mungkin satu tingkatan saja ya. Tapi juga mungkin sulit, ini mana fa'ilnya, ini mana maf'ulnya, mubtada'nya mana, dan seterusnya. Karena mungkin bertingkat-tingkat itu tadi. Itu ya. Ini fa'il dari yang mana, ini maf'ul bih dari yang mana, ini isim yang mana, dan seterusnya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Indaka malan sama inna malan indan, secara makna sama. Tidak merubah makna. Jadi kedudukan apa tempat yang diakhirkan, diawalkan tadi itu tidak mengubah makna. Artinya sama, maknanya sama, maksudnya sama. Baik. Ada lagi? Yang katanya ada makna pembatasan itu. Iya, itu untuk makna yang lebih rinci, yang lebih mendalam ya. Tapi secara umum itu sama. Adapun memang ketika sesuatu didahulukan, itu di sana ada satu tambahan faedah semacam pembatasan atau semacam penekanan. Jadi sesuatu yang didahulukan, misalkan isim dari inna didahulukan atau sebaliknya khabar dari inna didahulukan, ya. Itu di satu sisi tadi untuk menunjukkan ada semacam mungkin pembatasan, mungkin penekanan dari kata yang didahulukan tadi, mungkin penguatan, taukid, dan seterusnya. Itu bisa ya. Tapi secara umumnya tetap artinya sama ya, makna secara umum sama, cuman kalau memang dilihat diperdalam secara artinya tadi di situ bisa menunjukkan al-hasr, pembatasan ataupun penekanan terhadap apa yang didahulukan tadi. Seperti dalam ayat iyyaka na'budu, ya, iyyaka itu kan maf'ul bih, ya, dhamir iyyaka itu didahulukan, ya, untuk menunjukkan makna pembatasan. Ya, tetapi makna secara umum sama dengan kalau seandainya dia diakhirkan, ya, na'buduka, ya, ya, na'buduka, makna secara umum kami beribadah kepadamu. Ya, iyyaka na'budu juga demikian, kami kepadamu kami beribadah. Makna keumuman ya itu sama. Tetapi tadi untuk lebih makna secara mendalam, ketika ini didahulukan, maf'ul bih didahulukan menjadi iyyaka na'budu, ya, itu ada tambahan makna, tambahan faedah makna, yakni menunjukkan pembatasan tadi. Jadi hanya kepadamu lah, hanya kepada Allah lah kita beribadah ini. Tapi kan makna secara umum sama, na'budu ya beribadah, ini kaf untuk mukhatab, maksudnya itu sama ya, maknanya itu ibadah dan yang diibadah adalah dalam hal ini Allah, itu sama, hanya saja ini ketika didahulukan menunjukkan pembatasan. Atau mungkin di contoh yang lain nanti menunjukkan itu penekanan ketika didahulukan ini. Jadi itu makna yang lebih mendalam itu nanti mungkin dalam bahasan apa ya, balaghah atau semacam itu ya, tentang rasa bahasa. Kalau dilihat dari sisi nahwunya artinya sama, tapi tadi dilihat dari sisi balaghahnya, tingkat rasa bahasa itu mungkin berbeda. Yang kita pelajari saat ini kan baru tingkatan yang dasar, yang nahwu, sharaf atau nahwunya. Ya, kalau hanya dari itu sama artinya. Tapi nanti kalau meningkat lebih tinggi lagi ke balaghahnya, ke makna, mempelajari makna kalimat itu, tadi ini akan berbeda. Ya. Nah, bahasa Arab seperti itu. Ya. Ada nahwunya, ada sorofnya, itu untuk dasarnya. Ya, untuk pondasinya dulu. Nanti untuk ke atas lagi di sana ada balaghah. Balaghah itu ada tiga ya, ada ma'ani, ada badi, ada bayan. Ilmu-ilmu balaghah yang mempelajari tentang makna-makna kata, kalimat ya, itu nanti lebih tinggi lagi, lebih. Dan tentunya untuk ke sana nahwu sharaf harus difahami dulu, harus dikuasai dulu. Ya. Kalau itu enggak nahwu sharafnya belum ya jangan ke sana, nanti enggak tambah bingung. Salah jalan. Nah itu. Ya, sebagian kita sudah mengetahui ya seperti ini. Ini makna al-hasr ya. Ketika maf'ul bih didahulukan, salah satu maknanya al-hasr, pembatasan tadi ya. Ini. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Karena terkadang dalam ta'lim umum kan dijelaskan. Iya. Rasulullah al-husna. Iya. Ya itu untuk artinya itu sudah di atasnya nahwu sharaf. Ya. Ya tadi mungkin ke balaghahnya, ke ma'aninya dan seperti itu. Ya apa yang sudah didapatkan enggak apa-apa. Justru itu apa dipegang terus ya. Nanti kalau suatu saat bisa belajar ke sana, belajar tentang balaghah, tentang makna kalimat, ya kan insyaallah semakin menguatkan gitu. Yang disampaikan yang kita dapatkan alhamdulillah itu apa semacam apa, tambahan faedah untuk menunjukkan artinya bahasa Arab itu tidak sekedar nahwu sharaf ya. Benar yang pokok yang inti nahwu sharaf, tapi tidak sekedar itu ya. Di sana ada tingkat tadi bahasa yang lebih tinggi lagi. Dan itu untuk memperolehnya tadi nahwu sharaf harus dikuasai, harus difahami dengan benar, dengan tepat gitu. Ya nanti kalau di majelis taklim banyak akan kita dapatkan faedah-faedah terkait dengan makna-makna seperti itu. Alhamdulillah. Cuma untuk mempelajari secara khusus tentang itu butuh waktu ya, butuh kita berproses berjalan satu persatu. Ada lagi yang ditanyakan? Ini tentang inna dan saudara-saudaranya sudah selesai. Kemudian yang berikutnya nawasikh mubtada khabar. Yang ketiga adalah dhanna wa akhwatuha, dhanna dan saudara-saudaranya. Nah, secara ringkas atau untuk pengantar, sekedar pengantar, kalau kana kemarin mengubah mubtada menjadi marfu dan khabar menjadi mansub, itu kana. Kalau inna mengubah mubtada menjadi mansub dan khabar menjadi marfu. Nah, untuk dhanna itu nanti mengubah kedua-duanya. Jadi mubtada khobar asalnya kan keduanya marfu. Nanti ketika dimasuki dhanna atau saudaranya, maka mubtada khobar itu nanti kedua-duanya menjadi mansub semuanya. Ya, kedua-duanya menjadi mansub semuanya dan dihukumi sebagai maf'ul bih dari dhanna. Dua-duanya. Jadi asalnya mubtada khobar, ketika sudah dimasuki dhanna, maka mubtada khobar tadi kedua-duanya masing-masingnya menjadi maf'ul bih dari dhanna. Jadi mubtada menjadi maf'ul bih yang pertama, khobar menjadi maf'ul bih yang kedua dari dhanna ataupun saudara-saudaranya. Okay. Ya, mungkin karena waktu ya. Jadi untuk ini sekedar pengantar itu tentang dhanna bisa dibaca dulu, dipelajari. Nanti pembahasannya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang untuk dhanna wa akhwatuha. Malam ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.